Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan insyaallah. Qala rahimahullah ta'ala, di sini kita bacakan mulahadhah. Ayyuhuma al-awwalu fil khalqi, al-arsy awil qalam? Mana yang lebih duluan, penciptaan arsy atau penciptaan al-qalam? Kila annal awwal al-arsyu wa kila annal awwal al-qalam. Sebagian pendapat mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah arsy. Sebagian mengatakan makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, pena. Wa man qala bi awaliyatil qalam, dan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya pena duluan yang dicipta, istadalla bi riwayatir rafa. Mereka berdalilkan dengan riwayat yang sampai kepada Nabi, awalu ma khalaqallahu al-qalama bi raf'il mim. Al-qalam, awalu ma khalqillahi al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah cipta adalah pena dengan merafakkan mimnya, al-qalam. Wa man qala bi awwaliyati khalqil arsy istadalla bi ahaditha thabatat annal arsya khuliqa qabla al-qalam. Ini khilaf ilmiah. Sebagian mereka tapi beranggapan kolam yang pertama pena, makhluk yang pertama kali dicipta itu pena. Sebagian mereka mengatakan arsy. Ala kulli hal, khilaf ini tidak mempengaruhi akidah. Tahu alhamdulillah, tidak tahu insyaallah tidak mengapa. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa fil musnad wa sunan an ibni ad-dailami, disebutkan dalam musnad dan juga sunan dari ibni ad-dailami. Ibni Dailami huwa Abdullah ibni Fairuz Abul Basar wa yuqalu Abul Bashar. Namanya Abdullah bin Fairuz. Qala, beliau berkata, ataitu Ubay ibna Ka'bin. Aku datang kepada Ubay ibni Ka'b. Fakultu, lantas aku katakan, fi nafsi syai'un minal qadar. Wahai Ubay, dalam hatiku ini ada sesuatu tentang masalah qadar, sesuatu yang membuatku ragu tentang masalah takdir. Ya, takdir itu betul atau tidak, ada atau tidak, benar tidak kalau kita ditakdirkan oleh Allah. Sebelum jadinya kita sudah ditulis. Fahadithni bishayin la'allallahu yudhibuhu min kalbi. Nasihati aku dengan sebuah nasihat, dengan hadis atau yang lainnya, semoga Allah hilangkan perkara ini dari hatiku. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab berkata, lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, kalau seandainya engkau menafkahkan satu gunung Uhud dari emas, ma qabilahullahu minka, Allah tidak akan menerima nafkahmu tadi, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Apa yang terjadi, yang menimpa kita, ini sudah berlalu. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan engkau tahu apa yang menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang salah tidak akan menimpamu. Sesuatu yang sudah ditakdirkan pasti akan engkau terima, dan sesuatu yang belum ditakdirkan tidak akan engkau dapat. Walau mutta 'ala ghairi hada lakunta min ahlin nar, kalau engkau mati, keyakinanmu bukan di atas keyakinan ini, engkau akan menjadi penduduk neraka. Tidak beriman dengan takdir. Salah satu rukun imannya hilang. Qala fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud wa Khudaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit fa kulluhum haddathani bimithli dhalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Abdullah ibn Mas'ud, Khudaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, semuanya berbicara menasihati seperti nasihat tersebut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-alim, kalau mereka di atas sunnah, mereka akan sepakat dalam masalah akidah. Mereka tidak akan berbeda-beda. Sumbernya satu. Yang mereka ambil adalah Al-Quran. Yang mereka ambil adalah as-sunnah. Mereka memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam. Sehingga kalau mereka memberikan nasihat, yang mereka sampaikan sama dengan yang lainnya. Satu sumber. Tidak ada kesepakatan antara Fulan dan Alan. Ya, tidak ada Thoyyib saling janjian. Nanti kalau kamu datang Fulan, tolong nasihatkan seperti ini lah. Ya, maka karena ilmu din ini diambil dari satu sumber, dari satu jalan, ketika dia tidak berjalan di atas jalan itu dan tidak mengambil dari sumber itu, maka akan kelihatan bahwasanya dia bukan di atas al-haq. Mudah. Hadithun sahihun rawahul hakim fi sahihi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam sahihnya. Taib. Syarhul kalimat fi nafsi syai'un minal qadar. Dalam hatiku ada suatu keraguan tentang masalah takdir, ragu-ragu. Ai syakkin wa tirabin yu'di ila syakkin fihi au jahada lahu. Sesuatu yang ragu dengan takdir, sesuatu yang goncang dengan takdir, yang bisa mengantarkan kepada keraguan terhadap takdir dan menolaknya. Ya, terkadang kalau seseorang itu sudah banyak musibah, ya seorang itu sudah banyak masyakil, terkadang sampai imannya dengan takdir ini copot. Ya, sebagian mereka sampai pergi ke paranormal. Sebagian mereka satunya pergi kepada para kuhan, para dukun, satunya pergi kepada orang yang dianggap pintar. Ya, goncang iman takdirnya. Taib. Hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Ay hatta tasduk, sampai engkau benarkan. Bi anal khaira wa syar, sesungguhnya yang baik dan yang buruk muqaddarun minallahi ta'ala. Semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir dari Allah. Lau muta ala ghairi hadha, kalau seandainya engkau mati bukan di atas akidah ini. Lau muta ala ghairi imani bil qadar, yaitu kalau seandainya engkau mati dalam keadaan engkau tidak beriman dengan takdir, maka engkau mati dalam keadaan keluar daripada Islam. Ini bahayanya. Qala syarhul ijmali yukhbiruna Ibnu Dailami annahu waqa'a fi nafsi syakkun wa tirabun. Mengabarkan kepada kita Ibnu Dailami bahwasanya terjadi sebuah keraguan, terjadi sebuah keguncangan dalam jiwanya. Fi maudhi'il qadar, pada masalah takdir. Fa'arada an yastawdihal amra, dia hendak mencerahkan masalahnya, pengen minta kejelasan. Nah, ini termasuk bimbingan yang mulia. Kalau kita tidak faham dengan sebuah permasalahan, datangi seorang yang alim, tanyakan. Jangan dipikir sendiri, jangan dijalani sendiri, sehingga terkadang salah. Min ahlihi, dari orang yang memang punya kemampuan. Dari orang yang memang punya kemampuan. Wa ya'khudul ilma min masdarihi, mengambil ilmu dari sumbernya. Ya, ilmu agama diambil dari para ulama, bukan diambil dari ahlu dunia. Ya, setiap hari menggeluti dunia, Ya, jangan ditanya padanya tentang urusan din, tentang urusan agama. Taib. Dari sumbernya. Fasa'ala ba'du qurra'i sahabah, maka sebagian dari ahlul qurra' itu orang yang hufadzul Quran dari para sahabat. Mereka bertanya, wa ulama'uhum, dan ulama ahlul ilmi dari mereka, wahum Ubay bin Ka'ab, karena sebagian, ya tidak semua sahabat itu alim, ya tidak semua sahabat itu alim, tapi mereka semua udul. Udul itu kalau meriwayatkan hadis terima langsung tanpa perlu dibahas hafalannya bagaimana, fikihnya bagaimana, enggak. Kalau itu adalah seorang sahabat langsung diterima hadisnya. Tapi tidak semua dari para sahabat itu memiliki apa namanya ilmu. Mereka ada ulamanya. Taib. Mereka ada ulamanya. Maka sebagian mereka terkadang setelah sepeninggalnya Rasul pergi ke Ibnu Mas'ud dalam masalah tafsir, pergi ke Ibnu Abbas dalam masalah apa tafsir, pergi ke Abu Hurairah dalam rangka untuk mendapatkan hadis. Taib. Karena apa? Tingkat keilmuan para sahabat berbeda-beda. Ulama-ulama sahabat diantara mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Wa annahum ajabuhu bima yathbutul qada', yuthbitul qada' wal qadar. Mereka menjawab dengan apa yang menetapkan ketentak qada' dan qadar, khairuhu wa syarruhu, khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk. Mustaniddina fi dzalika ila ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersandarkan atas jawaban yang mereka naam jawab kepada apa yang telah sahih sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tinggalkan. Annahu la yaqbalu amalu man lam yu'minu bi qada'illahi wa qadarih. Bahwasanya tidak akan diterima amalan seseorang seberapapun banyaknya kalau dia tidak beriman dengan qada' dan qadar, takdir dari Allah. Wa in hasuna amaluhu wa katsur, walaupun banyak, baik dan banyak amalannya. Li'anna man ankara al-qadara ghaira muttaqin, wallahu la yaqbalu illa minal muttaqin. Orang yang mengingkari takdir, dia bukan orang yang bertakwa. Dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-fawaid, yang pertama, wujubu su'ali ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Wajib bertanya kepada ahli ilmi dari perkara-perkara yang tersembunyi hukumnya. Ini hukumnya apa? Haram atau halal? Boleh atau tidak? Ya. Yang kedua, si'atu fiqh sahabati wa ilmihim radhiyallahu anhum. Luasnya pemahaman para sahabat dan ilmu mereka, semoga Allah meridhai mereka. Yang ketiga, kufru mungkaril qadar, kufurnya orang yang mengingkari takdir, kufur, keluar daripada Islam. Yang keempat, a'malu al-a'malu bi khawatimiha, amalan itu bagaimana penutupnya. Sekarang mungkin kita seorang yang baik, sekarang mungkin kita bisa mengaku kita orang yang soleh, orang yang ikhlas, tetapi kalau di akhir-akhirnya kita ya menutup amalan kita dengan kejelekan, maka itulah yang menjadi penilaian kita. Maka amalan itu bagaimana penutupnya. Maka jangan tertipu dengan amalan kita. Jangan merasa sudah besar sehingga akan bebas kita dari berbagai macam makar. Saya sudah sholat khusyuk, pasti saya akan selamat. Lah, saya sudah puasa Senin Kemis, bahkan Daud, pasti saya akan selamat. Lah, saya sudah menginfakkan seluruh hartaku, pasti saya akan selamat. La, bukan jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan adalah akhir dari amalan tadi. Taib. Munasabatul hadithi lil bab, kecocokan terhadap dengan bab. Hadi haitsu dalal hadithu ala kufri man ankara al-qadar, menunjukkan hadis ini kufurnya orang yang mengingkari takdir. Munasabatul hadits li tauhid, kecocokan antara hadis dengan tauhid. Haitsu dalal hadits ala kufri man ankara al-qadara li anna dhalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kufurnya orang yang mengingkari takdir, yang mendemikian itu syirik bersama Allah di dalam rububiyahnya. Mengingkari takdir berarti syirik. Seakan-akan di sana ada seseorang yang mampu menciptakan urusannya sendiri. Ya, ada pencipta yang lain. yang menciptakan gerakan-gerakan, yang menciptakan apa namanya perbuatan-perbuatan selain Allah. Ini diantara daripada kenapa ingkar dengan takdir dikatakan kufur. Kenapa? Karena seakan-akan mengatakan selain daripada Allah itu ada yang bisa menciptakan sendiri gerakannya. Berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Maka oleh karena itu beriman dengan takdir adalah perkara yang besar yang harus ditanamkan pada diri kita khususnya. Ya, kita hadapi semua yang menimpa kita dari baik dan buruknya itu dengan mengimani datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini semua akan paham. Kalau dia diberikan nikmat tidak sombong. Karena siapa ya hakikat yang memberi Allah? Dan barang siapa yang diberikan ya kekurangan fuqara, dia pun tidak sedih. Kenapa? Karena ini adalah Allah. Ya, dia tidak merasa iri kepada yang kaya dan yang kaya tidak merasa sombong dengan yang miskin. Kenapa? Karena dia bukan miliknya, harta bukan miliknya, Allah yang beri. Yang miskin juga demikian, ini Allah yang memberi kita. Naam, dan barang siapa yang ridha dengan pembagian Allah, itulah naam ketetapan iman yang dia miliki dan keyakinan bahwasanya setiap apa yang kita terima itu merupakan yang terbaik buat kita. Kita diberikan nikmat yang besar dari dunia, itu mungkin yang terbaik buat kita. Kita ditahan dari kenikmatan dunia, mungkin itu juga yang terbaik buat kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi ila huna, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami semuanya.